Ada orang kata upah haji ini seeloknya semasa kita sedang sakit. Kalau si sakit itu tahu sempat buat haji, si sakit itu tak sempat buat haji kerana dia telah meninggal, adakah patut buat juga upah haji tersebut? Dan adakah boleh kita ingin upah haji untuk ibu bapa kita yang sudah lama meninggal? Masalah orang yang mati dan tak sempat pergi haji, ataupun orang yang sakit berat yang tak boleh nak pergi haji. Ha, dengar baik-baik. Yang pertama, sakit berat yang membawa kepada mati, tak mampu nak duduk atas kenderaan, faham? Tapi ada duit, wajib diupah orang lain pergi. Dia belum mati lagi, hak lain tak boleh ganti ketika hidup. Puasa tak boleh ganti, faham? Walaupun sakit berat, bayar fidyah. Semayang tak boleh, orang lain tolong semayang lagi dia hidup. Haji boleh, syarat sakit sakit berat dan dia ada duit. Faham? Jangan sakit sikit, sakit berat, sakit membawa kepada mati. Neh? Ha. Susah masalah sesat. Mati dah. Ha, mati dah ada dua masalah. Yang pertama, dia tinggal fitih cukup untuk upah haji. Upah haji katakan 2000. Ha, duit dia 2000 ataupun lebih. Wajib upah haji. Dah ambil duit itu upah haji, berdosa. Ha, faham baik? Ha, waris-waris berdosa. Yang kedua, mati dah tak pergi haji, duit tak ada. Ha, maka tak wajib upah haji. Sunat sahaja warisnya belanja dia upah haji untuk si mati. Faham tak? Ha. Seorang itu tolak hukum Allah dan ia kata ikut Nabi Muhammad pesing lama. Sedangkan dia semayang 5 waktu tak pernah tinggal, tapi dalam semayang dia mengucap kalimah syahadah. Adakah dia kafir juga? Ya, jadi kafir juga. Kerana jumhur ulama mengatakan syahadah di dalam sembahyang itu